Habis kalau kau cewek lain dari yang lain. Thank you. nih. Tidak saya perkirakan yang punya julukan si goyang gendong gigi yang tiga Maharani. Kali ini berlari ke sayap kiri dari seorang yang biar waktu bersama di Sport of Champions yang punya julukan si goyang pecah-pecah Talia Putri. Ayo masukkan rojo lewati kemana rombongan joget Lea. Gajah-gajah Talia Putri. Kali ini yang berada di tengah-tengah dari barisan singer-singer pendukung di Sport of Champions yang punya julukan si yang jarang goyang. Ayo dia Santira, silakan. Goyang jarang goyang. Thank you. Kau tidak bisa punya jutaan si pajak tower yang kebaik si pajak tower lalu baik pajaknya punya.